Mazhab salaf al-ijtima'u 'alal haq. Mereka bersatu di atas kebenaran. Ini maudhu atau pembahasan yang kita akan bahas. Karena bersatu adalah sifat yang disenangi oleh manusia. Oleh karena itu manusia hidupnya berkelompok. Dan perpecahan itu membawa sedihnya umat. Jangankan umat keluarga yang berpecah belah, maka akan dia sedih. Islam menganjurkan bersatu, tapi orang penyembah hawa nafsu menghendaki perpecahan. Ini harus kita bedakan. Makanya kita tidak menjumpai orang yang menyimpang dari pemahaman as-salaf mesti berpecah belah. Walaupun disatukan dengan pemikiran, mereka tetap berpecah belah. Karena persatuan mereka didasari dengan pemikiran atau hawa nafsu atau perasaan. Sedangkan persatuan kaum muslimin alal haqqi, berpijak kepada yang hak, yaitu berpijak kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kita memilih manhaj as-salafus salih. Disedangkan oleh muallif hafizahullah taala, laqad amarana Allahu bil-istimai alal haq. Allah memerintah kita agar bersatu di atas kebenaran, bukan bersatu di atas kebatilan. Wa atamit tafarruqi wal ikhtilafi alladhi huwa sababu dhulmi wal baghyi. Dan kita dilarang berselisih, berpecah belah, yang itu menyebabkan kedoliman dan juga menyebabkan kecurangan atau kesesatan. Wa ma yu'atti ilahi min sabbil ummati ba'diha ba'da. Dan karena perpecahan ini mengakibatkan umatnya akan mencela satu sama lain, dan itu benar. Makanya orang Yahudi karena berselisih dengan orang Nasrani, waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai. Orang Yahudi berkata orang Nasrani itu tidak ada baiknya. Waqalatin nasara laysatil yahudu ala syai. Sebaliknya orang Nasrani berkata orang Yahudi itu tidak ada baiknya. Inilah bahaya orang bergolong-golong, berkelompok-kelompok yang tidak di atas sunnah. Setiap dua kelompok mesti menganggap dirinya yang baik dan juga menganggap yang lain itu tidak baik, kecuali as-salafus soleh, karena dasarnya bukan hawa nafsu, karena persatuannya bukan dengan perasaan, bukan dengan hasil musyawarah, tetapi Allah yang menyatukan mereka dengan iman, menyatukan mereka dengan tauhid, menyatukan mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perpecahan ini kenapa hukumnya haram? Wastikhlala ba'diha dima'a ba'din, dan akan terjadi pertumpahan darah sebagian atas sebagian yang lain. Inilah sebabnya kenapa kita dilarang berselisih, bukan hanya menjadi kesenggangan jiwa dan bukan hanya menjadi sedihnya hati, tetapi pertempuran yang terjadi, belum lagi nanti di akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu Allah berfirman dalam surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Tali ini maknanya yang menghubungkan kita ke surga, yang menghubungkan persatuan, yaitu Alkitab dan Sunnah. Dan kalau Allah Ta'ala menyuruh kita i'tisam bihablillah, maka Allah Ta'ala melarang kita. Penyebab yang menjadi sebabnya kita tidak i'tisam, yaitu Allah berfirman wala tafarraqu, dan janganlah kamu itu berpecah belah. Ini perlunya ada tasfiyah, dan perlunya ada pula tazkiyah. Oleh karena itu, tatkala kita diperintahkan agar bersatu, maka segala sesuatu yang membuat berporak pondanya atau kerusakan persatuan ini hukumnya diharamkan. Dan juga beliau bersabda, innallaha radiya lakum salasan. Allah Ta'ala meridai kamu tiga perkara. Yang nomor dua, wa antaqtasimu bihabrillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah ridha jika kamu bersatu dan tidak berpecah belah. Namun yang diridai oleh Allah Ta'ala dan yang disenangi oleh fitrah ini dibenci oleh hawa nafsu. Manusia hawa nafsunya senang berselisih, senang berpecah belah dengan alasan kita supaya berlomba-lomba. Bukan berlomba kebaikan tetapi berlomba keujuban, berlomba kesombongan dan juga berlomba untuk menghina lawannya. Tetapi Islam mengajarkan kita umat Islam itu umat yang satu. Nah, umat yang satu yaitu innamal mu'minuna ikhwah. Para mu'min itu bersaudara, tidak boleh berpecah belah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arata bukhbukhatal jannati. Barang siapa yang menginginkan kenikmatan surga, fal yalzamil jamah, maka hendaklah dia bersatu. Tapi bersatu yang menjadi ketenangan jiwa, bersatu di atas iman, bersatu di atas akidah, yang menjadi yaitu kenikmatan jiwa, yang menjadi kebaikan hati. Karena persatuan banyak, dan karena persaudaraan keluarga, persaudaraan sepersusuan, persaudaraan orang munafik, persaudaraan orang Yahudi, persaudaraan pekerja, dan ada juga persaudaraan nasab. Namun Allah Ta'ala menyuruh kita bersaudara di atas din. Fa inna syaitana ma'al wahidi. Sesungguhnya syaitan itu senang sekali menggoda orang satu. Wa huwa ma'al isnaini ab'adu. Sedangkan syaitan ini dengan dua orang lebih jauh, apalagi dengan 5-6 orang. Makanya kita hendaknya di dalam pergian tidak boleh 2 orang tapi 3 orang, kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena ketika ada 3 orang, salah satunya akan menjadi penengah jika salah satunya bertengkar. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, apa katanya, ya ayuhan nas, alaikum bitta'ati wal jama'ati. Wahai manusia, kamu wajib taat, maksudnya taat kepada Allah Ta'ala tentunya, taat kepada Rasulullah SAW mutlak. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii Allah wa atii Rasul. Dan taat kepada pemimpin itu muqayyad. Ketika pemimpin itu memerintah kita yang baik, sekalipun dia zalim. Karena beliau bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima akhabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyati. Maka wajib kapun selagi dia muslim, lalu dia memerintah kita kepada kebaikan, kita taati karena perintah yang baik untuk kita semuanya. Sedangkan kedzaliman dia, ia kembali kepada dirinya. Wal jama'ati, dan kita harus bersatu, tidak boleh keluar daripada pemimpin. Walaupun dia zalim, tidak boleh kita keluar. Ya, karena kedzalimannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan satu-satu kedzaliman pemimpin itu karena zalimnya rakyatnya, karena kecurangan rakyatnya. Sebagaimana kita jumpai, tidak mungkin orang tua akan marah kepada anak jika anak itu baik. Apa katanya, fa innaha khablullahi alladhi amara bi. Maka sesungguhnya ketaatanmu dan bersatumu di atas sunnah ini, itu adalah tali Allah Ta'ala yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Wa inna ma takrahunahu minal jama'ati khairan mimma tuhibbuna fil furqati. Apa yang kamu benci ketika kamu bergabung dengan saudaramu itu yang mukmin? Karena tidak semuanya kita ini berkumpul ada sesuatu yang kita harus kita senangi dengan adanya beda pendapat umpamanya. Tapi kita mendahulukan yaitu pendapat orang yang yaitu mengetahui din, atau kita dahulukan pendapatnya wali amri. Karena itu tidak melanggar hukum, tentu kita terjadi kebencian. Ya, kita hidup berjamaah sekalipun ada yang kita benci, itu masih lebih baik daripada kamu mencintai apa yang kamu cintai di dalam perpecahan. Karena suatu saat perpecahan itu akan membawa kebencian kita yang lebih banyak. Mencintai perpecahan suatu saat mungkin orang itu senang, tetapi suatu saat lebih bencinya, sengsaranya lebih banyak daripada yaitu kebaikannya. Ini wasiat sahabat radhiyallahu anhu. Kita hidup ini diuji oleh Allah, diuji dengan kesenangan dan diuji dengan kebencian. Ketika hidup kita bersama, maka kita harus melihat maslahat secara umum. Walaupun satu saat kita merasa dirugikan, tetapi maslahat umum yang kita dahulukan. Walihada kanal istima'u alal haqqi. Oleh karena itu bersatu di atas kebenaran, bukan bersatu di atas batil. Min sammatil barizati, termasuk tanda yang nampak. Al mumayyazah, yang berbeda dengan yang lainnya di ahli sunnah wal jamaah. Untuk ahli sunnah wal jamaah itu ashabul hadis atau as-salafus sholih. Allati yufarikuna bi ahlul bidah, yang mana al-bid'ah menjauhi persatuan ini. Lihat orang al-bid'ah, masing-masing orang ingin menuhankan dirinya sendiri, ingin orang ikut kepada dirinya. Tetapi ahli sunnah bukan mengajak orang supaya ikut kepada dirinya, tetapi supaya bertauhid kepada Allah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapang dada dia, karena dia berdakwah bukan mencari teman, tetapi berdakwah menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah. Inilah keistimewaan dakwah as-salaf. Seandainya dakwah as-salaf tidak diganggu, akan banyak manfaatnya. Walaupun diganggu sekarang banyak orang mengerti, terjadi kebencian awalnya menjadi kecintaan akhirnya, karena setelah mendengarkannya dan memahami, ternyata dakwah as-salaf menenangkan jiwa, membuat rukunnya umat dan menyadarkan kesalahan. Wa hadzal aslul adzim, landasan yang sangat besar ini yaitu ulama salaf bersatu di atas yang hak. Qaddalla alaihi kitabullah taala. Itu banyak dalilnya, di antaranya Al-Qur'an. Wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amal sahabati radhiyallahu anhum, dan amal para sahabat radhiyallahu anhum. Wa salafus salih rahimahumullah, dan para ulama salaf semoga Allah taala merahmati semuanya, yang dulu sampai akhir zaman. Dan ini menunjukkan nikmatnya hidup kembali kepada pemahaman as-salafus salih. Mereka bersatu bukan di atas satu orang, bukan di atas satu kelompok, tetapi bersatu di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan persaksian kita, syahadat kita setiap salat asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak yang kita ibadah kecuali Allah. Inilah persaksian tauhid. Kita mengajak diri kita dan umat agar bertauhid kepada Allah, agar beribadah kepada Allah. Persaksian yang nomor dua, bagaimana kita beribadah kepada Allah Ta'ala agar tidak keliru. Maka kita mutaba'ah, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min adillati dzalika ma ya'ti, adapun dalil-dalil yang mewajibkan kita ini bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas ibadah kepada Allah, bersatu di atas sunnah, mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini perlu dalil. Ya, orang itu berjalan mencari dalil. pembeli barang minta dalilnya, minta bukti barangnya, bukti notanya. Ya, orang itu berobat minta bukti sakitnya, minta bukti obatnya. Maka orang menyampaikan din tidak boleh dengan perasaan, karena din itu wahyu, dalilnya harus wahyu. Maka dalil wahyu adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semuanya dalam surat Ali Imran 102 sampai 103 ini kisahnya sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Umat ini berpecah belah, berperang satu sama lain, bunuh membunuh, caci mencaci, tindas menindas. Tetapi setelah mereka bersatu bukan di atas suku, setelah mereka bersatu bukan di atas yaitu golongan, tapi di atas tauhid, maka mereka mendapatkan kenikmatan. Yang mana Allah mengingatkan kita sejarahnya orang dahulu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Mana takwa menurut bahasa adalah al-wiqayah, membentengi diri dari musibah-musibah, dari azabnya Allah. Sedangkan takwa yang kita fahami dari kalangan para ulama sunnah, melaksanakan perintahnya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya yang haram maupun yang makruh. Lalu Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah Ta'ala sampai kematian. Ini wasiat dari Allah Ta'ala kepada hambanya sebelum dicabut nyawanya. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Tali Allah Ta'ala ini dijelaskan oleh para ulama sunnah adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, tatkala kita disuruh bersatu, dilarang berpecah belah, mana buktinya? Persatuan ini membawa kebaikan umat. Adakah buktinya pada zaman dahulu? Yang itu akan bisa kita ambil ibarahnya, kita akan bisa memetik buahnya, sehingga kita bisa yaitu meniru orang-orang dahulu. Maka Allah menjelaskan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah kalian terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Ini khitabnya kepada para sahabat, karena para sahabat umumnya sebelumnya adalah orang kafir, dan juga ada orang Nasrani, ada orang Majusi, ada orang musyrik penyembah berhala. Apa katanya Allah Ta'ala? Idh kuntum a'da'an. Ingat ketika kamu bermusuhan sebelum datangnya Islam ini, bunuh membunuh, wanita itu tidak ada nilainya, bagikan hewan, dijualnya, dizinainya, dan juga yang lainnya, dan perampokan-perampokan, pembunuhan terjadi. Allah mengingatkan keadaan sebelum orang itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah melunakkan hatimu setelah kamu dengki satu sama lain. Melunakkan hati mereka dengan din. Ya, membuat sakinah hati mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub alladziina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, orang bertauhid, dan juga hati mereka khusyuk menjadi tenang karena zikrullah. Ingatlah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang hati. Zikrullah, zikrul Quran, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang ada dalam isinya akan menjadi tenangnya jiwa. Maka Allah menjelaskan, fa'allafa baina qulubikum. Allah menjadikan lunak hatimu yang asalnya peperangan menjadi saudara, yang asalnya tindas menindas menjadi tolong menolong. Subhanallah, kebaikan Islam yang sekarang mau dirusak oleh musuh-musuh Allah. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka menjadilah kamu dengan dengan nikmat tauhid ini, dengan nikmat kami mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bersaudara. Ini adalah bukti kehancuran bangsa Quraisy sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan tidak aman. Yang kaya yang menindas, yang punya kekuasaan yang menindas. Tatkala mereka masuk Islam, yang kaya belas kasihan terhadap miskin. Yang berkuasa dia menolong kepada bawahannya. Subhanallah, kenikmatan Islam. Menjadi kamu bersaudara-bersaudara di atas iman. Ya. Wa kuntum ala safa khufratin minan nari. Padahal kamu sebelumnya di tepi jurang neraka. Bunuh membunuh, tidak aman negeri itu. Fa anqadhakum minha, maka Allah menyelamatkan kamu dari jurang tepi neraka ini, yaitu dengan din, dengan tauhid dan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Begitulah Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian semuanya. La'allakum tahtadun. Semoga kalian menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Ini kisah yang nyata. Kalau kita kembali, kita menggali sejarah orang-orang dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu kehancuran yang mereka hadapi. Tetapi setelah mereka menerima sunnah ini, bahkan kenikmatan ini bukan hanya pada zaman dahulu, pada zaman sekarang ketika mereka bersabar meniti mempelajari as-sunnah, subhanallah, pindah mereka dari kesyirikan menuju tauhid. Mereka tinggalkan kebid'ahan itu menuju kepada sunnah, bukan dipaksa atau dibujuk, tetapi karena hidayah Allah Ta'ala kepada hambanya menuntut ilmu. Dan berapa banyak orang yang sadar dengan ilmu. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu. Ini peringatan dari Allah Ta'ala. Janganlah kamu orang beriman. Janganlah kamu itu menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang berpecah belah. Wahtalafu, dan mereka berselisih. Mimba'ti ma'ja'ahumul bayina, setelah datang bukti-bukti kebenaran kepada mereka. Perselisihan itu ada dua. Berselisih karena tidak tahu, karena kejahilan ini ringan. Dengan tidak tahunya, ketika sudah tahu maka mereka bersatu. Berapa banyak orang berselisih tentang jalan. Ketika dia mengatakan, oh ini jalan yang benar, ini jalan yang benar. Ketika dua-duanya tidak tahu, diberitahu oleh orang yang tahu, bersatu mereka. Tetapi yang paling bahaya perselisihan mereka itu setelah mengetahui dalil yang hak, mereka tolak kebenaran itu karena kedengkian. Dan ini sifatnya orang Yahudi. Wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih melainkan setelah datang kebenaran kepada mereka, namun karena hasud hatinya. Ini musibah yang besar. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Karena mereka berselisih bukan karena sebab tidak tahu, tapi berselisih menolak kebenaran karena membela hawa nafsunya. Dan inilah yang kita jumpai pada zaman sekarang dari kalangan orang-orang yang menisbahkan dirinya mengaku muslim. Ketika ada keterangan ayat dan hadis Rasulullah SAW yang itu yang mestinya harus kita imani sebagai bukti keimanan kita kepada Alkitab Allah dan keimanan kita pada Rasulullah SAW, namun karena bukan golongannya dan bukan wadahnya, kebenaran apapun ditolak karena bukan wadahnya. Ini musibah. Tetapi kejahatan apapun diterima kalau itu dari wadahnya, kalau itu dari orang yang ia senanginya. Inilah musibah. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka menolak kebenaran itu karena gengsi dan juga karena khawatir kalau dia meralat kesalahannya menuju kepada benar akan lari pengikutnya. ini musibah-musibah yang menimpa kepada orang-orang yang menisbahkan dirinya muslim. Wallahul musta'an. Wa ulaika lahum adzabun alim. Maka mereka-mereka yang berselisih setelah mengetahui kebenaran, menolak kebenaran itu, Allah menjanjikan mereka ini akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ayadan bil anzali. Kemudian juga dalil yang nomor 3, wajibnya kita bersatu di atas yang hak, di atas sunnah. Kita bina persatuan yang atas dasar iman, atas dasar tauhid dan sunnah. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat nomor 13. Dan sampaikan kepada mereka, ya Allah, kita sampaikan dalil. Jangan sampaikan perasaan kita. Ini loh ayat. Kalian orang muslim, kami muslim, ini ayat yang menyeru kita bersama. Allah berfirman, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fi. Allah Ta'ala telah mensyariatkan kamu berupa din, berupa tauhid. Ma wassa bihi Nuh, yamana Allah Ta'ala telah berwasiat agar berpegang kepada tauhid ini, kepada din ini, kepada Nabi Nuh alaihi salam, menunjukkan utusan yang pertama. Wasiat persatuan di atas tauhid bukanlah hanya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi mulai dari dahulu para anbiya diwasiati oleh Allah Ta'ala agar mengajak umat ke tauhid, beribadah kepada Allah. Kalau kita mengajak umat beribadah kepada Allah Ta'ala, kita beruntung, orang itu juga beruntung, karena orang itu tidak dirugikan untuk kepentingan pribadi, tetapi mereka dibuat untung untuk kepentingan dirinya, karena orang beramal saleh untuk dirinya. Man amila salihan fali nafsi, orang beramal saleh untuk dirinya. Walladzi awhayna ilaika, dan kami wasiatkan pula kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan wasiatnya utusan dahulu dan wasiatnya pula Allah Ta'ala kepada nabinya. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan yang kami wasiatkan agar bertauhid pula Nabi Ibrahim ini. Wa Musa wa Isa, dan Nabi Musa dan Nabi Isa. An aqimuddin, hendaknya kamu tegakkan din ini, hendaknya kamu tegakkan tauhid itu. Wa la tatafarraqu fi, dan jangan kamu berpecah belah dalam hal ini. Inilah kenapa dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkembang, karena beliau bukan mengajak untuk kepentingan pribadi, bukan merugikan umat urusan hartanya dan juga kedudukannya, tidak. Semata-mata mengajak umat, ayo kita beribadah kepada Allah, yang masing-masing merasa mendapatkan keuntungan. Inilah kebaikan kalau kita melaksanakan perintah Allah. Kita tidak dirugikan oleh Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala tidak butuh kepada kita. Lain kita melaksanakan perintah manusia, belum tentu mereka itu mengajak kita kebaikan, dan terkadang karena keuntungan yang mereka peroleh. Tapi kalau kita mengajak umat agar bertauhid, kita beruntung mendapatkan pahala, karena man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang beramal. Orang beramal pun tidak akan dikurangi oleh Allah Ta'ala pahalanya. Inilah perlu dakwah yang kita sampaikan kepada umat. Ya, masih sedikit sekali dakwah seperti ini disampaikan kepada umat. Selanjutnya pula Allah berfirman di dalam surat Ali Al-An'am ayat nomor 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah dalam urusan tauhidnya, berurusan dalam urusan ibadahnya, muamalahnya, tidak mau kembali kepada wahyu Allah, Wakanu syiah, dan mereka juga masih mengelompok, membuat kelompok-kelompok sendiri. Apa katanya Allah Ta'ala? Lasta minhum syai, lasta minhum fi syai. Engkau wahai Nabi tidak boleh ikut mereka. Engkau bukan termasuk golongan mereka, karena mereka berpecah belah. Karena kamu hendaknya mengajak umat agar bersatu. Ini menunjukkan dilarang kita berpecah belah. Tapi hawa nafsu senang berpecah belah. Dan kadangkala mereka beralasan dalam rangka fastabiqul khairat, tidak. Yang wujud adalah fastabiqus syarrat. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita bersatu, sedangkan mereka menyuruh umat untuk berpecah belah. Dan inilah caranya orang kufar pada zaman penjajah Belanda masuk di negeri ini, dipecah belah. Orang-orang muslim ini menjadi beberapa kelompok sehingga bertengkar satu sama lain. Sehingga Belanda itu dia, yaitu membiayai orang-orang yang dianggap bisa kuat untuk menghancurkan saudaranya sendiri. Ini cara musuh pada zaman dahulu, bahkan juga zaman sekarang, bagaimana orang Islam supaya tidak bersatu. Karena bersatunya kaum muslimin, kuatnya kaum muslimin, dan menjadi lumpuhnya musuh. Tapi dengan berpecah belahnya kaum muslimin, menjadi kuatnya musuh. Karena musuh bisa bersatu, sedangkan umat Islam berpecah belah. Inilah yang jarang difahami oleh saudara-saudara kita. Faqauluhu Ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dan taatlah kamu kepada Allah. Taat kita kepada Allah, taat yang mutlak, tidak boleh dipilih-pilih. Karena Allah Ta'ala tidaklah memerintah kepada kita melainkan mesti maslahat dunia dan akhiratnya. Demikian juga Rasulullah SAW, ketaatan kita kepada beliau taat mutlak, selagi hadis yang sampai kepada kita hadis yang sahih. Karena beliau berbicara memerintah atas dasar wahyu, dan karena Allah menjelaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah bicara beliau dengan hawa nafsunya, tetapi itu wahyu yang diwahyukan. Ini ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya SAW, ketaatan yang mutlak. Wala tanaza'u, dan jangan kamu saling berpecah belah, saling nizak, saling bertengkar. Kenapa? Karena pertengkaran ini fatafshalu, ya, maka akan menjadi gentarnya kalian, menjadi retaknya kalian. Nah, dan juga wa tadhhaba rihukum, akan hilang kekuatanmu. Makanya umat Islam ini oleh musuh Allah diupayakan bagaimana supaya tidak bersatu. Ya, dengan diambil orang-orang tertentu yang ambisi dunia. Ya, dengan dibiayai oleh mereka bicara seperti ini, seperti itu, agar berselisih dengan saudaranya. Itulah cara musuh untuk memperpecah belah kaum muslim. Maka kita hendaknya sadar, pegangan kita bukan pendapatnya si fulan, bukan musyawarah hasil dari mereka, tapi kita kembali kepada wahyu yang itu adalah kalamullah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menjelaskan dalil-dalil yang menjadikan keutamaan as-salafus salih bersatu di atas yang hak, lalu dijelaskan pula dalil dari as-sunnah an-nabawiyah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis tidak benturan dengan ayat, karena hadis juga wahyu, mustahil Al-Qur'an akan terjadi perselisihan dengan hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah yang berpendapat demikian melainkan karena kebodohannya atau karena hasutnya. Adapun dalil dari sunnah, dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Minha di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim. Subhanallah. Orang muslim itu saudaranya orang muslim, bukan musuhnya orang muslim. Sebagaimana Allah berfirman, al-mu'minu innamal mu'minuna ikhwah. Innama lil qasam. Orang mukmin itu saudara. Dijalin atas saudara atas keimanan, dan Islam dijalin persaudaraan atas keislaman. Yaitu dibangun Islam itu dengan 5 perkara, 5 rukun. Lalu dia menjelaskan la yadlimuhu, tidak boleh orang Islam itu mendzalimi saudaranya. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh melantarkan saudaranya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghina saudaranya. Tetapi kenyataan apa yang menjadi wasiatnya beliau ini terbalik oleh umat yang sebagian yang tidak mau sunnah. Saudaranya dibenci, dicaci maki, tidak boleh masuk di masjidnya, tidak boleh berkhutbah di tempatnya, sementara orang sekuler silakan berkhutbah. Mana mereka mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah perlu kita membaca hadis untuk mencambuk diri kita ketika kita berdosa. At-taqwa hauna, dia mengatakan, at-taqwa hauna, di sinilah takwa itu. Wa yusiru ila sadrihi. Apa kata beliau? Fi hasbi mri'in minasyarri, cukuplah orang itu katakan jahat, ayah kira akhahu, jika dia menghina saudaranya. Menghina saudaranya al-muslim, ayahina ayah kira akhahu al-muslimah. Dan orang muslim saudaranya sendiri. Dan diumpamakan oleh beliau sebagai bangunan yang satu, yang kokoh, yang saling kuat menguatkan. Dan juga diumpamakan oleh beliau seperti badan jasad yang satu, yang saling tolong menolong. Tetapi ini banyak diabaikan oleh mereka. Dibaca tetapi dijauhi praktiknya, tidak diamalkannya. Lalu beliau menjelaskan, kullul muslimi alal muslimi haramun, damuhu wa irduhu wa maluhu. Setiap orang Islam, muslim terhadap orang muslim yang lain haram diganggu darahnya, tidak boleh dibunuh kecuali atas perintah Allah Ta'ala dan karena ada tuntunan dari beliaunya, yaitu ketika membunuh dibunuh. Wa irduhu, dan juga haram diganggu kehormatannya kecuali kalau dia memang pelaku jahat yang setelah dinasihati mereka tetap saja, yaitu beramal kepada kejahatannya. Wa maluhu, dan juga haram diganggu hartanya. Bayangkan sekarang berapa banyak orang muslim yang kaya menindas orang muslim yang miskin. Bukan dibantu, malah dihutangi supaya membayar lebih. Inilah kedzaliman-kedzaliman yang menimpa pada zaman sekarang. Bukan salah Islamnya, tapi karena pengkhianatan orang yang mengaku dirinya muslim. Subhanallah, kalau kita mau mengkaji ulang ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita ini masih banyak dosa. Belum sempurna, masih sedikit yang kita amalkan sunnah beliau ini, dan masih banyak yang kita langgar. Fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, la tahasatu, janganlah kamu saling dengki. Subhanallah, wasiat beliau, la tahasatu, jangan kamu saling dengki. Karena orang muslim adalah berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Tujuannya para sahabat, ya Allah, jangan kau jadikan hatiku ini dengki kepada saudara kami yang beriman, yang telah mendahului kita. Apalagi dengki kepada ulama-ulama dahulu. Bagaimana dengki pada ulama dahulu? Mereka lah menjadi sebab kita mendapatkan ilmu. Dengki kepada ustaznya padahal dia menuntut ilmu darinya. Ustaz seorang mudarris tidak ingin mendapatkan imbalan apa-apa, bahkan juga tidaklah pula merasa hina dengan dicelanya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, malam yar laisa minna malam yar khamsahirana wa yanu walam yar walam yuakir kabirana. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak belas kasihan kepada yang muda atau yang kecil, dan tidak hormat kepada yang besar. Itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih banyak diabaikan oleh umat ini. Wala tabaghadu, dan jangan saling benci membenci. Jangan saling marah memarahi, subhanallah. Wasiat beliau, kita bersyahadat setiap hari, setiap sholat, namun sebagian sabdanya, yaitu wasiatnya, masih dikhianatinya. Wala tajassasu, dan jangan memata-matai. Jangan mata-matai. Mencari, ada orang yang sudah taklim, lihat, cari kesalahannya apa, na'udzubillah min dzalik. Orang salah suruh mengingatkan. Orang itu, ya itu ada aibnya, suruh menutupi, tapi mereka mencari-carinya. Ya. Wala takhassasu, dan jangan juga mencari isu-isu. Ya, gimana si fulan, gimana si fulan, na'udzubillah min dzalik. Kenapa tidak datang menanya? Inilah keberhasilan iblis, syaitan, bagaimana membujuk kaum muslimin supaya pecah belah. Dan kadangkala ini menimpa pula kepada yaitu orang-orang yang sifatnya mengaku dirinya orang yang kembali kepada sunnah. Wana wala tanajasu, dan juga jangan pula tanajus, jangan merugikan pula yaitu dagangan saudaranya. Jangan kita menjual jualan dagangan, jangan menawar pula tawaran saudara kita. Kita tidak boleh merugikan dagangan saudara kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Subhanallah. Setelah kita dilarang ini, dilarang ini, maka beliau menjelaskan wa kunu ibadallahi ikhwana. Demikian juga dalam riwayat yang lain, la taqata'u, jangan saling kamu memutus persaudaraan. Wala tadabbaru, dan janganlah kamu itu saling tidak menyapa. Saling belakang membelakang tidak mau menyapa. Wala tabaghadu, dan janganlah kamu saling dengki. Wala tahasadu, dan janganlah kamu saling hasud. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba yang bersaudara. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat, yang dapat kita fahami bersama wasiat Allah Ta'ala dan Rasulnya. Demikian juga para ulama sunnah, agar kita bersatu di atas yang hak, agar kita diridhoi oleh Allah Ta'ala dunia dan akhiratnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.